Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati rahimakullah, puja puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini untuk kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan tentunya kita landasi dengan keikhlasan. Kita tinggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk sementara melaksanakan ibadah Jumat. Tentu saja Jumat yang kita lakukan hari ini kita niatkan untuk Jumat yang terbaik daripada Jumat-Jumat sebelumnya. Jangan sampai kita tinggalkan aktivitas ke masjid ini dengan niat jahat untuk istirahat atau untuk tidur. Kita usahakan kita memuliakan tempat ini dilihat oleh Zat yang paling mulia. Kita tegakkan diri kita, jangan sampai ada rasa ngantuk. Karena itu sebelum Jumat seharusnya kita disuruh mandi supaya segar, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan konsentrasi. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, wasiat Jumat pada dasarnya adalah wasiat ketakwaan dan tidak boleh menyimpang dari wasiat ini. Oleh karena itu, kalau sudah kita bicara tentang takwa, tidak ada jaminan bahwa yang sedang berkhutbah lebih bertakwa daripada yang dikhutbahi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita mati kecuali tetap istiqomah berserah diri kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati rahimakullah, dalam memahami masalah takwa di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, jadi orang takwa itu salah satunya selalu berorientasi ke masa depan. Dia selalu hidup itu visioner, memandang ke masa depan. Nah, kalau kita bicara tentang masa depan dan bagaimana menjalani masa depan yang sukses, kebetulan kita sekarang berada pada bulan Rajab menjelang Sya'ban. Kita baru saja hari libur kemarin untuk memperingati sebuah peristiwa perjalanan ketakwaan, yakni perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak disyariatkan untuk merayakannya, tapi tidak ada salahnya kita untuk memperingatinya. Karena pada dasarnya al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, salah satu ciri atau karakteristik orang yang beriman adalah yang bisa mengambil manfaat terhadap setiap peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan senantiasa berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, innal ladina kafaru sawa'un alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu sama saja engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan ketakwaan untuk berorientasi ke masa depan. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, Isra Mi'raj bisa dipahami sebagai miniatur perjalanan hidup manusia takwa. Yang pertama, di antaranya kita diingatkan kepada tiga terminal penting dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagai isyarat adanya tiga peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Kita bisa mengambil hikmah Masjidil Haram bagi kita adalah simbol adanya kelahiran, Masjidil Aqsa adalah simbol adanya kematian, dan Sidratul Muntaha adalah simbol adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Oleh karena itu, di dalam surat Maryam ayat 33, kita juga dibimbing untuk berdoa seperti doanya Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Semoga keselamatan tercurah padaku di saat aku dilahirkan, di saat aku dimatikan, dan di saat aku dibangkitkan kembali sesudah mati. Lahir adalah perpindahan dari alam kandungan menuju alam dunia. Mati adalah transisi dari alam dunia menuju alam kubur. Dan bangkit kembali sesudah mati adalah transisi dari alam kubur menuju alam akhirat. Sementara banyak di antara kita yang ketika ditanya tentang tiga peristiwa penting, bukan peristiwa dalam konteks perjalanan orang beriman, tapi perjalanan orang-orang sekuler. Katanya tiga peristiwa itu adalah lahir, nikah, dan mati. Seakan-akan mati kita anggap sebagai sebuah finish perjalanan kita. Padahal kalau kita hayati, lahir adalah kepastian yang sudah berlalu. Kematian adalah kepastian yang akan terjadi, tapi pernikahan bagi yang belum bukan kepastian. Pernikahan bagi yang belum sekedar kemungkinan. Kadang-kadang kita belum nikah sudah mati, atau belum mati, belum nikah, kadang-kadang sampai mati kita belum menikah, bahkan belum nikah kita sudah keburu mati. Oleh karena itu, kita harus luruskan kembali tiga peristiwa itu adalah lahir, mati, dan bangkit kembali sesudah mati. Mungkin masih ada yang belum yakin dan belum tahu untuk apa kita dibangkitkan oleh Allah setelah mati. Di dalam surat Yasin ayat 12 kita diingatkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami Allah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk menghargai prestasinya dan prasastinya. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang punya prestasi dan punya prasasti. Setiap kita ingin menjadi orang yang berprestasi, dan setiap kita pasti ingin bangun rumah lebih dari usia kita kemampuan bertahannya. Kita punya tanah yang lebih luas dari yang kita butuhkan. Kita ingin punya harta lebih banyak yang kita makan. Itu adalah prasasti yang kita tinggalkan. Tapi mari, kalau mati kemudian selesai, kira-kira orang yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi, hak dunianya lebih banyak mana? Yang kira-kira yang punya gelar profesor, doktor, dan serentet di belakangnya dengan yang tidak punya gelar sama sekali, harapan hidupnya panjang mana? Apakah prestasi pendidikan bisa memperpanjang usia? Apakah kekayaan bisa memanjangkan usia? Apakah yang kaya makannya lebih banyak daripada yang miskin? Apakah yang rumahnya indah lebih nyenyak tidurnya ketimbang yang rumahnya bocor? Dan seterusnya. Orang yang berprestasi jatahnya tidak lebih banyak daripada yang tidak berprestasi di dunia. Bahkan yang tidak bekerja bisa rezekinya lebih banyak daripada yang bekerja. Buktinya banyak mahasiswa yang makannya lebih sering daripada orang tuanya. Itu menunjukkan bahwa di dunia ini orang yang berprestasi belum tentu mendapat balasan lebih banyak daripada yang tidak berprestasi. Apalagi kalau kita meninggalkan tanah yang luas, uang yang banyak, gedung yang besar, setelah mati pasti bukan yang mencari yang menikmatinya. Maka Allah mengingatkan, prestasi kita, prasasti kita justru untuk mendapat balasan nanti setelah kita dibangkitkan kembali sesudah mati, dan kita akan hidup khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di sana. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, rahimakullah, dengan peristiwa Isra Mi'raj juga memberikan isyarat bahwa masa depan manusia itu ada dua lagi tadi, yakni masa depan sebelum mati dan masa depan sesudah mati. Kadang-kadang kalau kita diajak bicara tentang masa depan, sering yang kita bayangkan masih sebelum mati. Kalau kita kuliah, kita bekerja demi masa depan kita yang terpotret, baru masa depan sebelum mati. Sedangkan yang sudah mati tidak terbayangkan lagi. Kalau kita mintanya untuk sebelum mati kita butuh bayaran, sesudah mati kita butuh ganjaran. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kita berniaga, kira-kira yang kita harapkan ganjarannya atau bayarannya. Paling tidak kalau kita buat rumah, rumah tempat tinggal kita yang kita pikirkan rumah untuk sebelum mati, apa untuk rumah sesudah mati. Rumah yang pasti kita tinggalkan, apa yang pasti akan kita tinggali selamanya. Rumah kita di dunia adalah rumah yang sewaktu-waktu pasti akan kita tinggalkan. Dan rumah yang ada di surga adalah rumah yang pasti akan kita tinggali selamanya kalau kita bisa dikehendaki Allah masuk surga. Kebanyakan dari kita masih disibukkan untuk memperbaiki, memperkosoh, memperbesar, menambah rumah yang sewaktu-waktu pasti kita tinggalkan. Sementara rumah yang pasti akan kita tinggali selamanya justru jarang kita prioritaskan. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, rahimakumullah. Untuk sukses sebelum mati dan sesudah mati bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ada lima peristiwa, ada lima fragmen dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang nampaknya perlu kita pelajari dan kita ingat sebagai sebuah tantangan kehidupan. Ada lima persoalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ketika kita ingin sukses sebelum dan sesudah mati. Yang pertama adalah peristiwa operasi. Sebelum berangkat, Nabi oleh Malaikat Jibril dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian diisi dengan ilmu dan diisi dengan hikmah. Itu artinya apa? Manusia berusaha, hendaknya berusaha. Hidup ini berangkat dari kolbun salim, dengan hati yang bersih. Karena hidup itulah yang menentukan hati kita. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Hati itulah yang akan membuat kita baik atau buruk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita berusaha semua berangkat dari hati yang bersih. Jangan kita hidup dengan penuh kekotoran hati kita. Kita harus selalu melakukan proses pembersihan dan pensucian hati seperti Rasulullah disucikan oleh Malaikat Jibril hatinya. Karena hidup itu harus mengikuti hati, bukan mengikuti indera. Maka orang tua biasanya punya kearifan ketika anaknya berpamitan untuk pergi, pasti pesannya awas yang hati-hati. Tidak mungkin orang tua berpesan kepada anak, awas yang mata-mata, awas yang telinga-telinga, awas yang otak-otak. Karena yang menyelamatkan kita bukan mata kita, bukan telinga kita, bukan otak kita. Silahkan adakan survei di jalan-jalan. Yang mengalami kecelakaan itu kebanyakan orang melek atau orang buta. Yang mengalami proses kecurangan dan ditangkap oleh KPK, oleh itu kebanyakan orang yang hidupnya mengikuti hatinya atau mengikuti otaknya. Hati-hati, orang yang punya otak cerdas, orang yang punya mata melek, orang yang punya telinga yang sensitif, belum tentu hidupnya selamat kalau hatinya tidak bersih. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang selalu berhati-hati, sehingga ada pesan, janganlah, jagalah hati, jangan dikotori, sebab hati adalah lentera hidup ini. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, tidak cukup dengan hati bersih kita berangkat menjalani hidup. Ada isyarat setelah Rasul take off tinggal landas, sudah dikuntit oleh jin ifrit, berteriak, Muhammad, Muhammad, berhentilah, saya akan bertanya. Rasulullah melihat karena punya mata, Rasulullah mendengar karena punya telinga, tapi sekali sebagai uswatun hasanah mengajari kita tidak mengikuti pendengaran dan penglihatannya. Rasulullah membimbing kita untuk tetap visioner, mengikuti hatinya, bukan reaksioner, mengikuti mata dan telinganya. Malaikat Jibril menjelaskan, siapakah yang berteriak tadi? Itu adalah jin ifrit. Artinya apa? Jin ifrit sebagai simbol adanya godaan setan. Siapapun yang berangkat dengan hati tulus, hati bersih, hati khusyuk, jangan lengah. Pasti setelah lepas niat, setan sudah mulai masuk menggoda kita. Entah lewat mata kita, entah lewat telinga kita, entah lewat perasaan kita, bahkan lewat aliran darah kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan godaan setan. Hati-hati dengan peran setan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada salahnya kalau umat Islam selalu belajar ilmu tentang persetanan, supaya kita tahu setan itu apa, definisinya apa, tugasnya apa, langkah-langkah dan kiat-kiat menggoda kita bagaimana, dan bagaimana kita mensikapinya. Literatur kita sudah lengkap, baik itu dari Quran, dari hadis, maupun dari karya-karya para ulama. Bagaimana kita belajar tentang setan? Kita sudah waktunya mengenal setan lebih baik, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat yang lain, karena setan sebagai musuh, anggaplah dia sebagai musuh, jangan dianggap sebagai kawan, baik setan dari jin maupun setan dari manusia. Yang ketiga, hadirin sekalian hormati, Rasulullah melanjutkan perjalanan. Begitu lewat godaan setan, sudah ada isyarat lain, yakni Rasulullah diapit dari kanan dan dari kiri, yakni teriakan Muhammad, Muhammad, berhentilah, saya akan bertanya. Malaikat Jibril menjelaskan, dari kanan itu adalah teriakan Yahudi, dari kiri adalah teriakan Nasrani. Artinya sebagai umat Islam harus waspada, harus hati-hati kepada jebakan Zionisme dan Salibisme, karena itu sudah diterapkan, diterangkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela sebelum kamu mengikuti milah mereka. Maka dalam setiap saat kita disuruh membaca surat Al-Fatihah, supaya kita ingat ketika Isra Mi'raj, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, harus bersikap ghairil maktubi alaihim waladdalin, menolak jebakan orang-orang yang dimurkai simbolnya adalah Yahudi, dan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Hati-hati dengan gerakan Zionisme dan Salibisme, yang tentu saja di Indonesia mayoritas muslim juga menjadi target mereka, bukan sekedar Timur Tengah yang sedang dipermainkan oleh Israel dan Amerika. Indonesia pun juga kita tidak bisa melupakannya. Hati-hati, di sekitar kita banyak gerakan-gerakan Yahudi dan gerakan-gerakan Nasrani yang secara tidak sadar mengarahkan perjalanan hidup kita. Sehingga banyak sekarang orang yang mengaku muslim, tapi kebenciannya kepada Islam lebih daripada kebencian Yahudi dan Nasrani terhadap Islam. Justru tantangan dakwah kita adalah kepada umat Islam sendiri yang punya mental Yahudi dan mental Nasrani terhadap agamanya sendiri. Dan yang keempat, hadirin sekalian yang saya hormati, Rasulullah tidak sekedar dikuntit oleh jin ifrit, tidak sekedar diapit oleh Yahudi dan Nasrani. Yang keempat agak nekat, menyekat, menghadang. Nabi dihadang. Siapa yang menghadang? Yang menghadang adalah wanita cantik yang menengadahkan kedua tangannya ke langit, menampakkan seluruh perhiasan yang diciptakan oleh Allah, kemudian berteriak, "Muhammad, Muhammad, berhentilah, saya akan bertanya." Rasulullah melihat wong punya mata, Rasulullah mendengar wong punya telinga, tetapi sekali lagi Rasulullah mengikuti hatinya, mengajak kita visioner, bukan reaksioner. Coba kita bayangkan, saat Isra Mi'raj Rasulullah sedang duda statusnya, usianya kira-kira ya 50 tahunan atau bahkan kurang, kira-kira ya 6 tahun di bawah usia saya. Ada seorang duda yang masih muda, pergi ke luar negeri pada malam hari, tidak ada manusia yang menyertai, dihadang wanita cantik dengan segala daya tarik yang mempesona dan mengajak singgah. Kira-kira yang jadi duda kita, apa yang terjadi? Ada perbedaan yang terjadi. Rasulullah terus mengikuti hatinya, tidak mengikuti hatinya. Mungkin ada 6 opsi. Yang pertama adalah zikir, yang kedua mikir-mikir, yang ketiga melipir-melipir, yang keempat mungkin kita minggir, mungkin yang kelima adalah parkir, dan yang keenam mungkin mampir. Mari, kalau kita yang menjalani, apa yang kita lakukan? Mungkin kita yang mampir. Oleh karena itu kita ikuti contoh Rasulullah. Kita tidak diajari mampir, bahkan tidak diajari mikir-mikir. Meskipun beliau adalah fatonah, tapi Rasulullah mengajari kita untuk zikir. Zikir itulah yang menyelamatkan kita. Hadirin dan jemaat yang saya hormati, siapa wanita cantik itu? Wanita cantik adalah juga wanita yang biasa bagi laki-laki. Suyina linnasi hubus sahawati minanisa. Bahwa laki-laki itu diciptakan Allah pasti tertarik dengan wanita bagi yang normal. Oleh karena itu kita jangan sombong, jangan merasa aman, bebas bergaul dengan lawan jenis, karena itu sangat bahaya bagi kita. Jangankan kita orang biasa, Nabi Yusuf saja sebagai contoh dalam Quran pernah dijebak oleh Zulaikha. Ketika di dalam kamar, situasinya sudah dilukiskan oleh Quran. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha tidak tahan melihat Yusuf, dan Yusuf pun tidak tahan Zulaikha melihat Zulaikha. Sudah sangat ingin kedua-duanya, tapi karena paradigmanya yang berbeda, Yusuf hatinya dibimbing oleh akal sehat, Zulaikha hatinya diisi dengan syahwat. Peristiwa yang sama, tempat sama, dorongan yang sama, menghadirkan langkah yang berbeda. Zulaikha lari menuju pintu, sedangkan Yusuf lari menuju pintu, sedangkan Zulaikha mengejar menarik baju. Sehingga dalam kisah, Nabi Yusuf sobek bajunya di bagian belakang karena ditarik oleh Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Kira-kira kalau yang mengalami kita, kira-kira yang sobek bajunya yang mana? Itu perlu kita perlu renungkan. Hati-hati, Nabi Yusuf saja tidak bisa bertahan ketika tidak ada Burhan yang menolongnya. Jangan merasa suci, jangan merasa aman ketika kita bergaul dengan lawan jenis. Banyak orang-orang yang mengalami hambatan karir gara-gara mengalami pergaulan yang tidak semestinya tadi. Hadirin sekalian hormati, yang kedua, wanita cantik yang merayu adalah teknologi audiovisual. Kalau zaman Nabi Musa itu patung anak sapi yang bisa bicara, kalau sekarang mungkin TV atau mungkin HP kita, yang membuat tempat ibadah jadi sepi, yang membuat pengajian tidak laku lagi, yang melihat membuat kita tidak senang dengan ilmu lagi. Karena apa? Mata kita dan telinga kita ditarik oleh teknologi audiovisual yang sudah ada di tangan kita, yang kita bawa kemana-mana. Bahkan ketika khotbah pun, sebelum khotbah, panitia harus mengumumkan supaya teknologi itu dihindarkan dari kita. Karena bisa jadi saya sering khotbah, banyak peserta yang ketika khotbah sedang main HP dan main selfie dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa begitu kuatnya daya tarik teknologi audiovisual, seperti tariknya wanita cantik yang menghadang. Dan yang terakhir adalah masalah ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi disuguh dua minuman, khamer dan susu. Nabi memberi contoh mengambil susu, menolak khamer. Artinya hati-hati dengan kuliner, hati-hati dengan konsumsi, hati-hati dengan rezeki. Pilihlah yang halal, jangan sekali-kali mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. Terutama yang kita makan untuk diri kita dan keluarga kita. Tolong dipilihkan yang betul-betul dijamin itu halal, thayyib dan penuh dengan berkah, supaya membimbing perjalanan kita dunia akhirat dengan sukses. Dan ujungnya semua itu diakhiri dengan sholat lima waktu yang harus kita jadikan sebagai senjata menghadapi tantangan-tantangan itu. Sholat yang baik, sholat ketika kita khusyuk hati kita, Al-Baqarah ayat 45-46, khusyuk otak kita, surat An-Nisa ayat 43, sehingga kita mengerti apa yang kita baca, khusyuk otot kita, kita tegak, rukuk dan sujud, kalau perlu sujudnya bisa berbekas, fi wujuhim min asari sujud, tanda sujud kita betul-betul tumakninah, dan khusyuk, maka sholat yang khusyuknya hati, khusyuknya otak, dan khusyuknya otot, akan membuat kita memiliki hati yang sensitif, otak yang kreatif, hidup yang produktif, untuk menjadi hidup sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kita, saya dan Anda bisa diselamatkan dari lima godaan tadi. Hati yang kotor, godaan setan, jebakan Yahudi dan Nasrani, rayuan-rayuan duniawi, dan masalah-masalah konsumsi bisa diatasi sehingga kita sukses dunia dan akhirat seperti perjalanan Isra Mi'raj penuh dengan berkah dan selamat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mari kita langsung khutbah kedua kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa la dzikrullahi akbar. Mohon softnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى.